mencintainya. Aku yang ingin selalu dengannya. Aku yang kini meninggalkannya. Dan aku terluka dalam karenanya. Sedih ku rasakan saat kau pergi, bawa jiwa ini. Aku tak bisa pergi dari dirinya, walau segala cara jauh darimu. Dan aku pun harus lakukan itu, karena aku tak bisa hidup dalam dua cerita. Pergi dari dirinya, walau segala cara ku coba, aku tak pernah bisa. Aku telah pergi sejauh yang ku bisa. Mengisi ruang hatiku, Tuhan. Aku tak sanggup bila ku meninggalkannya. Aku tak bisa pergi dari dirinya, walau segala cara ku coba, aku tak pernah bisa. Aku telah pergi sejauh selalu mengisi ruang hatiku, Tuhan. Aku tak sanggup bila ku meninggalkannya. Oh, aku tak bisa pergi darinya. Aku tak sanggup bila ku meninggalkannya.